بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Qanafikin a'azzakumullah. Pada majlis yang pertama telah kita jelaskan bahwasanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di atas Islam dan iman, merupakan nikmat, kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung dari Allah Azza wa Jal, anugerah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla yang tidak mungkin diganti oleh dunia dan seisinya. Juga telah diutarakan beberapa fadilah, keutamaan-keutamaan bersaudara karena Allah, berukhuwah Islamiyah karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan keutamaan-keutamaan di dunia ini dan keutamaan nanti di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, dan keutamaan nanti di yaumul qiyamah. Juga telah disampaikan barakallahu fikum bahwasanya ukhuwah Islamiyah, berukhuwah Islamiyah dinyatakan sebagai ukhuwah yang benar, ukhuwah yang sahihah, ukhuwah yang syar'iyah apabila dibangun di atas prinsip-prinsip yang mulia. Sudah disampaikan prinsip yang pertama ialah ikhlasun niyyati fil ukhuwah. Mengikhlaskan niat kita dalam merajut ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara dengan kaum muslimin karena Allah semata, fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jal, ala ta'atillah, dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jal. Kita mencintai seseorang karena keislamannya, karena keimanannya, karena kesalehannya, karena ketakwaannya. Dan bila dia terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, maka kita harus membencinya, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kita berukhuwah Islamiyah tujuannya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla semata, mengharapkan pahala-pahala dari Allah semata, Berukhuwah bukan karena tendensi duniawi, bukan karena maslahat-maslahat materi, bukan karena sebangsa atau sedaerah atau sewilayah atau yang semisalnya. Betul-betul ukhuwahnya murni karena Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang kedua yang telah disampaikan barakallahu fikum ialah al-ukhuwah al-islamiyah harus dibangun di atas prinsip yang mulia, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ketika ada upaya untuk berukhuwah, merajut tali persaudaraan di kalangan kaum muslimin, maka harus dipertanyakan di atas dasar apa, dan harus di atas dasar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Sekarang kita masuk pada prinsip yang ketiga dari prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah. Prinsip yang ketiga ialah intiqaul ikhwah, selektif di dalam mencari teman berukhuwah. Hadirin azakumullah, perlu dipahami, al-ukhuwah terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah al-ukhuwatul 'ammah, persaudaraan secara umum. Ini meliputi seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Kita bersaudara dikarenakan semata-mata dia sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, apakah dia muslim yang soleh ataukah muslim yang jelek, apakah dia muslim yang lurus jalannya atau bahkan muslim yang menyimpang jalannya, semua kaum muslimin tanpa terkecuali, yang baik yang buruk, kita memberikan ukhuwah al-ammah untuknya, persaudaraan secara umum kepada semua kaum muslimin. Diyakini mereka sebagai seorang muslim, tidak boleh kita mengkafirkan mereka dengan tanpa hak. Kita tunaikan hak-hak muslim secara umum. Kita berjumpa dengan mereka menyampaikan salam, terutama dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, dan harus menyampaikan salam. Muamalah secara umum, perbuatan yang baik, muamalah yang baik dengan semua kaum muslimin, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur bersama dengan semua kaum muslimin secara umum, itu namanya muamalah 'amma, ukhuwatun 'amma. Ada lagi yang kedua, ikhwanatina azzakumullah, ialah ukhuwatun khassah, yang disebut dengan as-suhbah, ukhuwah secara khusus, yang disebut dengan persahabatan karib, pertemanan dekat. Untuk yang kedua ini warakallahu fikum, harus ada prinsip yang saya sebutkan tadi. Harus ada intiqaul ikhwah fi suhbatil khassah. Harus selektif di dalam mencari saudara, harus mencari saudara untuk persahabatan khusus, untuk persahabatan karib, untuk pertemanan dekat. Ini harus memilih-milih, memilah-milah. Tidak semua kaum muslimin kita jadikan sebagai sahabat karib kita. Tidak semua umat Islam kita jadikan sebagai teman dekat kita. Dikarenakan di antara mereka ada yang di atas sunnah, ada pula di antara mereka yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Tentu tidak mungkin kita bersahabat karib dengan orang-orang yang menyimpang, dengan orang-orang yang sesat. Di antara mereka ada yang soleh, ada yang fasik. Tidak mungkin kita bersahabat karib dengan orang-orang fasik. Di antara mereka ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat, orang yang gemar dengan perbuatan dosanya, dengan kemaksiatannya, dikenal sebagai ahli maksiat. Tidak mungkin kita bersahabat karib dengan ahli maksiat. Muslimin ragamnya macam-macam. Maka untuk persahabatan khusus, pertemanan khusus, namanya ukhuwatun khashah, harus ada prinsip intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari sahabat. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Khalil, yang namanya khalil bukan semata-mata muslim, bukan semata-mata sahabat, sahabat yang sangat dekat, yang sangat karib. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Demikian sabda Rasulullah SAW. Kalimat falyanzur ahadukum man yukhalil, kita diminta untuk selektif. Memilah-milah, memilih-milih. Dari sekian banyak kaum muslimin, mana yang layak dijadikan sebagai sahabat karib? Allahumma shalli 'ala Muhammad. Mana yang harus dijadikan sebagai sahabat dekat? Dalam hadis ini pula, ikhwan fillah rahimakumullah, persahabatan itu ternyata mempengaruhi agama kita. Kita mengorbankan agama, mempertaruhkan agama, prinsip akidah kita dalam perkara persahabatan. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, insyaallah agama kita akan terjaga, akan kuat. Tetapi kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang jelek, jelek akidahnya, menyimpang manhajnya, rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak moralnya, agama kita ini akan rusak pula dengan persahabatan tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan permisalan untuk teman yang baik dan teman yang jelek. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Innama nafarul jalisi salih wal jalisi su ka hamilil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jelek diumpamakan seperti penjual minyak wangi misik dan pandai besi yang meniup api. Teman yang soleh, teman yang baik diumpamakan seperti pembawa minyak wangi misik, penjual minyak wangi misik. Teman yang jelek diumpamakan seperti pandai besi yang meniup-niup api. Rasul mengatakan setelah itu, "Fahamilul miski imma yuhdiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah." Hamil misik, orang yang membawa, yang menjual minyak wangi misik, bisa jadi dia akan memberi kamu minyak wanginya. Bisa jadi pula engkau membeli minyak wangi daripadanya, engkau beli minyak wangi misik. Atau bisa jadi pula engkau akan mendapati daripadanya aroma yang harum. Itu kondisi yang real. Kalau kita bersahabat dekat-dekat dengan penjual minyak wangi misik, ini tiga kemungkinan. Mungkin dia akan kasih tes, kasih hadiah. Ya, tes, tes, tes, tes, tes. Minyak wangi, minyak wangi, minyak wangi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat harum baunya. Atau dikasih hadiah. Ini untuk antum, minyak wangi. Harumnya bau. Baunya harum. Atau kita tertarik, tertarik membeli minyak wangi dia. Diperhatikan bagus. Beli minyak wangi dia. Minimalnya kita akan mencium aroma yang harum dari penjual minyak wangi misik tadi. Belum pernah ada sejarahnya penjual minyak wangi baunya kecut. Itu akan membuat dagangannya enggak laris. Otomatis orang yang menjual minyak wangi harum baunya. Dia semprotkan ke semua badannya supaya aromanya tersebar. Orang tertarik dan membeli. Seperti itulah permisalan sahabat karib yang soleh. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, orang yang lurus, bisa jadi dia akan menghadiahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Menularkan, memberikan contoh-contoh yang baik dari perbuatannya. Mungkin pula kita yang meniru dia. Paling tidak kita mendapati pada teman tadi pemandangan-pemandangan yang menyenangkan, suasana-suasana yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang baik. Itu teman yang soleh. Kata Rasul, wanafiqul kir imma ayyahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Sementara pandai besi yang meniup-niup api mungkin akan membakar bajumu, mungkin pula kamu akan mendapati daripadanya bau yang busuk, bau yang gak enak. Itu pandai besi sambil niup-niup apinya, tiup-tiup gitu. Kalau kamu dekat-dekat dengan dia, percikan-percikan api yang dia tiupkan akan mengenai baju kamu, lopan-lopan, terbakar, atau minimalnya kamu akan mendapati aroma yang sangat tidak enak. Tidak ada sejarahnya pandai besi meniup-niup api menggunakan pakaian yang harganya mahal, yang masya Allah necis begitu ya, nah, dengan baju yang sangat wangi, dengan mahal, tiup-tiup api. Nah, orang akan bilang sama dia, mahal bajunya daripada tiupan apinya. Dia pasti akan menggunakan pakaian yang lusuh, pakaian yang kotor, yang dia pakai untuk kerja, sudah banyak lubang-lubangnya. Itu nafiqul kir. Begitu pula kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang sesat, dengan orang-orang yang menyimpang, bisa jadi akan membakar agama kita, membakar akidah kita, merusakkan prinsip kita. Minimalnya kita akan mendapati contoh yang jelek daripadanya. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Dari Tuhan Abidin Azzaqullah sekali lagi, persahabatan itu mengorbankan prinsip, mempertaruhkan akidah, mempertaruhkan agama. Kalau sampai salah, yang menyimpang, yang rusak akidah kita, prinsipnya kita. Kalau menyimpang, nanti dia yaumul kiamah ancamannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam bab ini Ikhwan Fillah Azzaqakumullah, kita enggak punya pilihan. Tidak boleh pula bermain-main atau mencoba-coba atau bermudah-mudah dalam perkara ini. Harus ada prinsip intiqaul ikhwah, selektif di dalam mencari sahabat karib. Sahabat karib orang yang sangat dekat dengan kita, kita kenal dia, dia kenal kita. Kita ziarah ke tempatnya, dia ziarah ke tempatnya kita, majlis dengan dia, majlis dengan kita, begitu akrab. Ta'awun dakwah dengan dia dan segala macamnya, begitu akrab. Sangat akrab. Itu harus selektif. Disebutkan oleh para ulama kita beberapa ciri. Beberapa ciri-ciri atau ketentuan-ketentuan teman yang baik, yang layak dijadikan sebagai sahabat karib. Mereka menyebutkan ada 5 ketentuan. 5 ketentuan yang kita jadikan sebagai acuan untuk memilih sahabat karib dalam berukhuwah. Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia adalah orang yang berakal. Dia adalah orang yang berakal, yang punya akal. Bukan orang yang idiot. Bukan orang yang tolol, bukan orang yang dungu. Orang yang berakal. Punya akal dia, cerdas dia. Ini barakallahu fikum rasional, modal utama dalam persahabatan. Katanya para ulama, fala khaira fi suhbatil ahmaq Dan ada baiknya kita bersahabat dengan orang-orang dungu, dengan orang-orang tolol. Apa yang kita harapkan dari orang semacam itu? Maka harus yang akil dari yang berakal, orang yang sehat. Itu Rasulullah modal utama dalam persahabatan barakallahu fiik. Ini jelas. Yang kedua, ayyakuna hasanal khuluq. Dia seseorang yang baik akhlaknya, yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Jadi katakan wal asas ba'dal imani billah. Akhlakul karimah itu perkara yang sangat prinsip setelah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah diketahui dia seorang mukmin, orang yang muslim, yang berikutnya orang yang memiliki akhlakul karimah. Baik akhlaknya, bagus budi pekertinya. Barakallahu fiik. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab beliau Raudhatul Uqala, beliau menyatakan al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wat-tini wal-ilmi wal-akhlaqil hasanati dha aqlin nasya'a ma'as salihin. Orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, dia tidak akan berukhuwah, dia tidak akan bersahabat karib kecuali dengan orang-orang yang punya kelebihan, punya keutamaan dalam perkara pandangannya, punya keutamaan pada agamanya, pada ilmunya, pada akhlaknya yang baik, dan orang yang punya akal yang tumbuh bersama dengan orang-orang soleh. Itu yang ibadah imam. Dicari orang yang betul-betul orang yang cerdas, akhlaknya bagus, agamanya bagus, ilmunya bagus, biasa bersahabat dengan orang-orang soleh. Cari yang semacam ini. Ini orang cerdas. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui dia orang yang punya akhlak? Bagaimana caranya kita mengetahui orang punya akhlak yang layak dijadikan sebagai sahabat kali? Ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama kita. Cara yang pertama ialah dengan melihat teman dia sebelumnya. Sebelum bersahabat dengan kita, dia dulu bersahabat dengan siapa? Itu sebagai barometer. Kalau dia dahulu biasa bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang yang punya akhlakul karimah, insya Allah sama kayak temannya. Jadi kan sebagai sahabat karib. Tetapi kalau sebelumnya dia terbiasa bersahabat dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang rusak, jangan. Dia akan mirip dengan teman yang lalu, minimalnya kayak terpengaruh dengan teman-teman yang telah lalu. Disebutkan oleh sebagian A'rabi, orang-orang Arab pedalaman, dia mengatakan i'rifin nasa bi ikhwanihim, i'rifin nasa bi ikhwanihim, kenalilah orang-orang dengan teman-teman mereka, kenalilah orang itu dengan teman-temannya. Dulu mereka mengatakan kulli man tusahib ukhbiruka man anta, kulli man tusahib ukhbiruka man anta, katakan kepada aku siapa sahabat kamu, aku akan kasih tahu siapa kamu sebenarnya. Kulli man tusahib ukhbiruka man anta, kepingin tahu siapa kamu, sampaikan kepada aku siapa sahabat kamu, dulu kamu sahabat dengan siapa, berteman dengan siapa. Dia mengatakan, oh, saya dahulu biasa bersahabat dengan para preman, bersahabat dengan orang-orang yang fasik, kayak gini. Kurang lebih. walaupun dia berusaha menyembunyikan yang ada, kurang lebih. Kecuali kalau diketahui dia bertobat dengan taubatan nasuha. Siapa teman kamu? Alhamdulillah saya bersahabat dengan fulan, dengan alan. Saya bersahabat dengan ini, dengan itu. Orang yang dikenal dengan kebaikan-kebaikannya, dikenal dengan kesolehan-kesolehannya dan ketakwaannya, masya Allah. Kurang lebih anda kayak mereka. Alhamdulillah wa marhamah. Diterima tiga sahabat. Kulli man tusahid ukhbiruka man anta. Sahabat persahabatan itu ya ikhwan, tidak bisa dibohong. Sesuatu yang sifatnya alami sekaligus menunjukkan kecondongan seseorang kepada orang lain. Dan akan dibahas pada poin berikutnya insya Allah. Ini cara yang pertama untuk mengetahui akhlak seseorang. Lihat dari sahabat dia sebelumnya. Cara yang kedua ialah kamu bersama-sama dengan dia dalam sebuah safar atau pergian. Pergian. Katanya para ulama, idza aradta an ta'rifa akhlaqa man tusahib fasafir ma'ahu. Fasafaru yusiru an haqaiqin nufus. Kalau kamu ingin mengetahui akhlak orang yang kamu ajak bersahabat itu, safar sama dia. Bepergian kamu sama dia. Karena bepergian itu bisa membongkar hakikat jiwa seseorang. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Dikatakan oleh orang-orang Arab zaman dahulu, as-safaru mizanul qaum. As-safaru mizanul qaum. Bepergian, safar itu tolak ukur suatu kaum. Dari situ kamu akan tahu ini sahabat baik atau tidak. Kamu akan tahu dia menjunjung persahabatan ataukah egois mengurus diri sendiri. Kamu akan tahu ini orang yang mulia tabiatnya atau tidak. Dari safar, ketika safar pergian yang cukup jauh, apalagi beberapa hari lamanya, akan tahu wataknya masing-masing. Ini wataknya lembut, ini penyabar, ini suka dengan teman-temannya, baik dengan teman-temannya, menjunjung tinggi persahabatan yang ada, orangnya saleh dan segala macamnya. Nampak dari safarnya. Oh ini orangnya egois, memikirkan diri pribadi, dan memikirkan ikhwan-ikhwan yang lain. Orangnya begini, begini, begini. Dari safar. Barakallahu fikum. Itu di antara cara. Namun barakallahu fikum, dengan persahabatan cukup lama kita akan tahu wataknya masing-masing orang. Ini orang baik, ini orang buruk. Intinya ya para hadirin azakumullah, dalam bersahabat yang karib kita harus selektif dalam mencari teman, dan di antara ciri-ciri teman yang baik kita harus mencari orang yang punya akhlak karimah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang berakhlak karimah. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga dari sahabat karib itu ya Pak, ayyakuna ghaira fasiqin, dia bukan orang fasik. Dia bukan orang yang suka berbuat dosa. Dia bukan ahli maksiat. Katanya para ulama, al-fasiq sariq. Yasriqu min dinika qabla an yasriqa min akhlaqik. Orang fasik maling. Tahu maling ya? Pencuri. Dia akan mencuri agama kamu sebelum mencuri akhlaknya kamu. Dan sebelum dia mencuri harta benda kamu, dia akan memporak-porandakan agama kamu, prinsip kamu, akidah kamu, akhlaknya kamu, ibadahnya kamu, sebelum dia memporak-porandakan dunia kamu. Fasik sarik. Dikarenakan kefasikannya, dikarenakan kemaksiatan dan dosanya. Dia bukan orang baik-baik, dia orang yang buruk, dia orang yang jelek. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah menyatakan dalam buku beliau yang sama, Raudhatul Uqala, beliau mengatakan, al-'aqil la yusahibul asrar li'anna suhbata sahibis su' it'atun minan nar. Orang yang cerdas, yang berakal sehat, dia tidak akan bersahabat dengan orang-orang jelek. tidak akan bersahabat dengan orang-orang jahat. Sebab bersahabat dengan orang-orang yang jelek itu satu potongan dari api neraka. Satu potongan dari api yang menyala-nyala. Tu'qibul bahain mengakibatkan munculnya kedengkian-kedengkian, permusuhan-permusuhan. La yastaqimu wudduhu, kecintaan dia tidak lurus. Wa la yafi bi ahdih, tidak pula dia menepati janji-janjinya. Sehingga jangan bersahabat dengan orang fasik. Tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali orang yang soleh, orang yang baik, tidak mungkin bersahabat dengan orang jelek. Yang keempat dari ciri-ciri teman yang baik ialah alla yakuna mubtadi'a, dia bukan ahli bid'ah, dia bukan orang yang sesat, dia bukan orang yang menyimpang. Tidak mungkin seorang soleh bersahabat karib dengan ahli bid'ah. Tidak mungkin seorang sunni bersahabat karib dengan seorang hizbi. Tidak mungkin selama-lamanya. Dikatakan oleh Al-Mawardi rahimahullah, wa ammal murtadi' fa fi suhbatihi bala'un khatir wa syarrun mustatir, fal mubtadi'u ashaddu khatara wa a'zamu darara min al-fasiq, li'annahu yulbisu bid'atahu thawbal batil 'ala jismil haqq. Adapun ahli bid'ah, persahabatan dengannya, di situ ada bala, musibah yang sangat membahayakan. Di situ ada kejahatan yang merata. Ahli bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih besar kemadharatannya daripada orang fasik. Dikarenakan dia mengemas bid'ahnya, baju yang batil dikemas dengan pakaian al-haq. Kebatilan dia, penyimpangan-penyimpangan dia dibungkus dengan perkara yang dianggap benar. Sehingga orang baik tertipu dengan keadaan dia. Dan prinsip salafun saleh, prinsipnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, dilarang keras bersahabat dengan ahli bid'ah, bahkan dilarang keras bermajlis dengan ahli bid'ah. Dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Allahul Musta'an. Ini perkara yang gak mungkin tawar-tawar ya. Seorang sunni tidak mungkin bersahabat dengan seseorang hizbi. Yang kelima, ciri-ciri sahabat yang kelima ialah alla yakuna harisan 'ala dunya. Dia bukan orang yang berambisi dengan urusan dunia. Bukan seseorang yang ambisius dunia. Bukan seseorang yang terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia. Jangan bersahabat dengan orang semacam itu. Dikatakan di sini wa ammal harisu 'ala dunya fa suhbatuhu 'ana wa firaquhu ghina wa mudaratuhu tariqun lis-salama. Adapun seseorang yang berambisi dengan dunia, bersahabat dengan dia kesengsaraan, kerugian. Berpisah dengan dia itu kecukupan. Berbasa-basi dengan dia itu jalan menuju keselamatan. Barakallah. Kalau kita bersahabat dengan orang yang berambisi dunia, maka yang diisi pembicaraannya, isi persahabatannya aroma dunia. Dia akan berusaha menyeret kita kepada dunianya, dunia-dunianya. Terus mengajak kita berpikir urusan dunia, dunia dan dunia. tidak berupaya mengajak kita bersama-sama beribadah kepada Allah, tidak berupaya bersama-sama berzikir kepada Allah, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang di benak dia, yang di pikiran dia, yang di kamusnya dia, dunia, dunia dan dunia, lupa dengan akhiratnya. Yang semacam itu akan menyimpangkan kita barulah. Dan ujung daripada keduniaan tadi ialah pertikaian, permusuhan, perselisihan ketika terjadi yang namanya munafasah ala dunia, persaingan-persaingan dunia. Ada sebuah cerita yang menarik disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq, sebuah kisah. Beliau menceritakan bahwasanya Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi bercerita, suatu kali kami keluar bersama guru kami untuk menghadiri sebuah jenazah. Bersama beliau ada sejumlah orang dari murid-muridnya. Keluar menghadiri jenazah. Sesampainya ketika menuju ke jenazah, mendapati banyak kilab, banyak anjing-anjing, rombongan anjing. Masya Allah, saling bermain-main, senda gurau, luar biasa begitu. Katakan guru tadi, unduru ila hadhil kilab, ma ahsana akhlaqa ba'dihā ma'a ba'd. Coba kau perhatikan anjing-anjing ini, bagus ini, luar biasa akhlaknya mereka ini, begitu bagus akhlaknya dengan teman-teman yang lain, cak bercanda, melompat-lompat, berlari-lari, luar biasa anjing-anjing ini. Baik, menuju ke jenazah tadi. Begitu selesai, summa udna minal jenazah, kami pulang dari jenazah tadi. Waqad turihat jifah, dan sudah dilemparkan bangkai di tengah-tengah anjing tadi. Wa tilkal kilab mujtami'atun 'alayha. Ternyata anjing-anjing itu langsung mengerubuti, mengerumuni bangkai tadi. Wa hiya tuharisu ba'daha 'ala ba'd. Sebagian menggonggong yang lainnya, sebagian mencakar sebagian yang lainnya. Wa yaqtubu hadha min hadha wa hadha min hadha. Yang ini mengambil bangkai sebelah sini, itu mengambil bangkai sebelah sana. Wahyawi hada ala hada, yang ini apa menggonggong temannya, gonggong temannya yang lainnya, ribut. Katanya sang muallim, faltafatal muallim ila ashabi. Itu sang guru kemudian menoleh kepada murid-muridnya, faqala lahum, dia berkata kepada murid-muridnya, laqad ra'aitum ya ashabana, kamu telah melihat sendiri wahai murid-muridku. Maka lam takunid dunia bainakum fa'antum ikhwan. Selama tidak ada dunia di antara kalian, kamu akur bersaudara. Akur bersaudara. Wa mata ma waqa'atid dunia bainakum taharastum 'alaiha taharus al-kilab 'ala al-jifah. Tapi ketika ada dunia tengah-tengah kalian, kamu nanti akan saling cakar-mencakar sebagaimana anjing-anjing tadi cakar-mencakar untuk mendapatkan bangkai tadi. Luar biasa ini. Kisah yang betul-betul luar biasa ya ikhwan, yang perlu untuk kita jadikan sebagai pelajaran penting. Wah, kok kebetulan kok anjing ceritanya ini. Hewan yang paling rendah, yang paling jelek, yang paling menjijikkan, kok kebetulan dengan bangkai, sesuatu yang busuk, yang bau, yang tidak menyenangkan. Tapi seperti itulah memang kondisinya terkait dengan dunia. Ketika tidak ada dunia, masya Allah ta'awun, luar biasa. Saling bahu membahu, saling bantu membantu, tak kenal lelah, gotong royong, penuh perjuangan, semangat berjuang, lillahi ta'ala, fillahu fillahu wa lillahi wa ala Allah, luar biasa. Tapi begitu ada yang namanya dunia tengah-tengah kita, diiming-imingi dengan yang namanya dunia, hijau semua matanya ini. Hijau semua matanya ini. Semuanya kemudian meneteskan liurnya, mengharapkan yang namanya dunia tadi. Saya juga mau, ini juga mau, ini juga mau, ini juga mau. Berukur dengan yang namanya dunia. Dunia itu umum. Mungkin harta benda, mungkin kedudukan dan pangkat, mungkin ketenaran dan kemasyhuran, mungkin pujian-pujian, mungkin wanita atau yang lain-lainnya. Ribut. Ribut yang ini, ribut yang itu. Lupa dengan perjuangannya, lupa dengan ukhuwahnya, lupa dengan segala-galanya. Yang penting dunia. Tidak jauh beda dengan anjing-anjing tadi. Ketika tidak ada bangkai, begitu akur, begitu menyenangkan, berukhuwah, kilabiyah. Persaudaraan di antara anjing-anjing tadi itu luar biasa. Dikasih bangkai, baru bangkai. Sudah saling gonggong-gonggong, saling ribut, saling cakar-mencakar, saling capik-mencapik, mengambil bagiannya masing-masing. Hancur semuanya. Itulah penggambaran yang namanya dunia. Maka jangan sampai kita ini bersahabat dengan seseorang yang ambisi. Kalimat ambisi itu konotasinya jelek. Ambisi yang sangat kuat untuk mengejar dunia. Yang dia pikirkan dunia. Harapan dia dunia. Dikit-dikit dunia. Jangan bersama dengan semacam itu. Nanti kita yang akan tertawa oleh perkara yang sangat mengerikan daripadanya. Wallahu musta'an. Nah, memang ini lima ketentuan yang harus kita perhatikan pada seorang ikhwah yang kita berikan kepadanya suhbatun khassah, persahabatan khusus. Orang yang berakal, orang yang baik akhlaknya, seorang ahlu sunnah sunni bukan ahli bid'ah, orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah bukan orang fasik, dan orang yang betul-betul zuhud dalam urusan dunianya, memikirkan akhiratnya, bukan orang yang berambisi dengan dunia. Lima ini para ulama. Itu prinsip. Sekali lagi, di dalam berukhuwah dan bersahabat tidak bisa kita asal comot. Harus lagi. Tidak bisa kita mengadakan ukhuwah khasah, menjalin persahabatan khusus, menjalin ukhuwah khusus dengan semua pihak. Tidak bisa. Tidak bisa kita berukhuwah da'awiyah, persaudaraan dalam perkara dakwah ilallah dengan semua pihak, dengan semua sekte, dengan semua pemahaman, dengan semua pemikiran. Tidak bisa. Harus selektif. Barakallahu fikum. As-suhbah al-ukhuwah al-islamiyah ma'aman. Kalau tadi kan ala madza, terkait dengan prinsip Alkitab wassunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ukhuwah islamiyah ala madza? Di atas dasar apa kita berukhuwah? Jelaskan dulu. Sekarang ini al-ukhuwah islamiyah ma'aman. Mau sama siapa kita berukhuwah? Dirinci. Kalau umum sifatnya muamalah yang umum, akhlakul karimah secara umum dengan masyarakat yang ada, ala nusahla, dengan semua pihak, dengan semuanya. Kita ketemu dengan orang, kita baik, muamalahnya baik, akhlaknya baik, tegur sapa dengan mereka, yang sakit kita jenguk, yang butuh kita bantu, dengan dasar mereka sebagai seorang muslim. Sebatas itu, bukan seperti orang sahabat karib. Tetapi kalau persahabatan karib, teman dekat, yang kita ajak bekerja sama dalam semua hal, yang syar'i, yang mubah, harus selektif. Ma'aman sama siapa? Kalau bersama dengan orang-orang yang jelek, afwan. Kalau bersama dengan orang-orang yang menyimpang, afwan. Bersama dengan orang-orang yang ahlu syubhat, full syubhat, maaf. Oh, berarti antum ini fanatik ya? Tidak fanatik, tapi selektif. Barakallahu fikum. Fanatik itu satu orang saja. Ini enggak, siapa saja tanpa terkecuali. Tapi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi. Siapa saja? Selama dia orang yang berakal, orang yang punya akhlak yang mulia, orang yang saleh, bertakwa kepada Allah, bukan orang fasik. Selama dia sebagai seorang ahlu sunnah, bukan sebagai ahli bid'ah. Selama dia orang yang betul-betul perjuangan akhirat, bukan urusan duniawi semata. Alhamdulillah. Marhaba. Harus jelas ya ikhwan, al-ukhuwah al-islamiyah ma'aman, dengan siapa ikhwan bikin azab. Prinsip yang ketiga ini dikuatkan dengan poin yang keempat. yang pasti bergandengan. Poin yang keempat ini khonabati nasakumullah ialah al-ulfa. Kecondongan hati. Ikatan batin. Itu namanya ulfa. Kepada siapa ulfa kita diperuntukkan? Ulfa itu persahabatan yang ada unsur kecondongan hati, ikatan batin. Al-ulfa. Ini perkara berikutnya yang harus dicamkan baik-baik. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah, ruh-ruh itu junudun mujannadah, ay jumu'un mujtani'ah wa anwa'un mukhtalifah. Mereka adalah perkumpulan yang banyak dan ragam yang berbeda. Fama ta'arafa minha talaf. Maka yang saling mengenal, yang saling sama sifat dan akhlaknya, ittalaf, dia akan menyatu, saling mencinta. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan yang saling mengingkari, yang enggak saling kenal, maka dia akan berselisih, akan saling menjauh. Barakallahu. Hadis ini menurutina azakumullah berita isinya. Tetapi kandungannya perintah. Kita diperintahkan untuk memberikan ulfah kita kepada orang yang semisal dengan kita dalam perkara akidahnya, ibadahnya, prinsipnya, akhlaknya, dan semuanya. Sekaligus ini, khonabatina azakumullah, merupakan proses alami yang terjadi pada arwah-arwah yang ada ini. Arwah yang ada pada masing-masing jasad ini. Seorang yang mukmin, dia akan condong pada orang yang mukmin pula. Orang yang soleh, dia akan condong pada orang yang soleh pula. Orang yang bertakwa akan mencari orang yang bertakwa semisal dia. Orang yang sunni, dia juga akan condong kepada ahlu sunnah semisal dia. Orang yang kafir akan mencari yang kafir semisal dia. Orang yang fasik akan mencari yang fasik semisal dia juga. Seorang hizbi juga akan mencari hizbi semisal dia. Al-arwahu junudun mujannadah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Beliau menyatakan, bilmana ya ikhwan, kalau seandainya di masjid ini, masjid ya, kalau seandainya di masjid ini ada 100 orang yang gak beres, satu yang beres, ada niatnya seseorang ya, satu yang beres, yang bagus, maka dia akan mencari orang yang sama-sama beres kayak dia ini. Akan lurus sama dia. Barakallahu fikum. Kalau di masjid ini misalkan, ya bukan ini ya, di zamannya beliau dulu. Ada 100 orang mukmin. Hanya satu yang fasik. Maka yang fasik ini akan terus mencari yang fasik semisal dia. Juga sebaliknya, kalau seandainya di masjid ini ada 100 orang yang fasik, satu yang mukmin, yang mukmin ini akan mencari mana yang mukmin yang semisal dengan dia. Tidak bakal menyatu, tidak bakal bersatu mukmin dengan fasik, soleh dengan fasik, tidak bakal. Seseorang yang sunni dikenal dengan sunnahnya. Dikenal sebagai seorang ahlu sunnah, masya Allah, manhajnya lurus, akidahnya sahihah, singgah di sebuah tempat, dia akan mencari mana di kalangan kaum muslimin di tempat itu yang sama-sama akidahnya sama dia, yang seakidah sama dia, yang seiman dengan dia, yang manhaj dengan dia, yang ahlu sunnah sebagaimana dia. Cari sama dia. Begitu ketemu, dia akan bisa dengan mudahnya langsung merapat kepada mereka, bersahabat dengan mereka, sangat condong kepada mereka, seolah-olah teman lama. Padahal baru ketemu. Dikarenakan ulfah fil qalb, adanya ulfah dalam hatinya dia. Kecocokan hatinya, sesuai keadaan hatinya, sesuai tabiatnya, sesuai sifatnya, sesuai prinsipnya, menyatu. Luar biasa. Begitu pula barakallahu fikum, seseorang yang jelek, seseorang yang menyimpang, seseorang yang hizbi, juga sama. Di sebuah tempat dia akan mencari-cari mana yang serupa dengan dirinya. Begitu ketemu dengan orang tadi yang semisal dengan dia, akan langsung klop, bertemu, bersahabat, dan sangat erat, seakan-akan sudah lama dia mengenalnya. Itu namanya ulfah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha akhtalat. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diwaspadai, khana fitina azzakumullah. Prinsip ini, khana fitina azzakumullah, yang digunakan oleh para ulama untuk menilai seseorang itu di atas sunnah atau di atas bid'ah. Dilihat ulfahnya. Ketika ada seseorang yang tidak dikenal, siapa orang ini? Man hadza, siapa dia? Bagaimana akidahnya? Bagaimana manhajnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana ibadahnya? Tidak tahu kita bagaimana dia. Kita lihat kepada siapa dia memberikan ulfahnya. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, man khafiya alaina halahu lam takfa alaina ulfatahu. Siapa saja yang tersamarkan atas kami keadaannya, maka tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya, kecondongannya kemana. Samar tidak tahu ini siapa dia orang yang sangat itu. Tidak lama, kita lihat larinya kemana ini orang. Kecondongannya kemana, majlisnya sama siapa, persahabatannya sama siapa, ikatan batinnya sama siapa, dia berikan kepada siapa ulfahnya, dia singgah di mana. Tahu kan? Kalau dia ternyata kecintaannya kepada ahlu sunnah, singgahnya kepada ahlu sunnah, merasa tenang kepada ahlu sunnah dan segala macamnya, ada sunni. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kecondongan hatinya diberikan kepada orang yang menyimpang, singgah kepada orang yang menyimpang, tinggal bersama dengan mereka, ada hizbi mithlahum, sama kayak mereka orang itu. Man khafiya alaina halahu lam takhfa alaina ulfatahu. Jika diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatahu. Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya. Serapi apapun dia membungkus pemahaman sesatnya, serapi apapun dia membungkus penyimpangan-penyimpangannya, sebagus apapun dia mengemas menyembunyikan bid'ahnya, akan terbongkar semua itu pada ulfahnya dia. Ma'aman yamshi, dengan siapa dia berjalan. Ma'aman yajris, dengan siapa dia bermajlis. Ila man ya'wi, kepada siapa dia tinggal, dia bernaung. Kepada siapa memberikan ulfahnya, persahabatannya. Ketahuan siapa dia sesungguhnya. Kalau ternyata dia berikan kepada ahlu sunnah, sunni. Kalau ternyata dia berikan kepada ahlu bid'ah, fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah dia ahli bid'ah juga. Walaupun dia sembunyikan pemahamannya, dia sembunyikan pemikirannya, dia sembunyikan bid'ah-bid'ah. Ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang awal tadi, persahabatan, pertemanan. Itu sesuatu yang tidak bisa dibohong-bohongi, tidak bisa ditutup-tutupi. Sebagian salaf sampai menyatakan, yatakatamu ahlul bid'ati kulla syai' illa ta'al fasuhbah. Ahli bid'ah itu, orang yang menyimpang itu, mereka mampu menyembunyikan segala sesuatu. Bisa mereka. Kecuali satu ini, persahabatan dan ulfahnya. Tidak bakal bisa disembunyikan sama dia. Tengok saja sama siapa dia berjalan. Jalannya sama tablighiyun. Khalas. Huwa ma'ahum tablighiyah. Jalannya sama ikhwaniyun. Khalas ma'ahum. Kurang lebih. Pemahamannya sama kayak mereka. Ternyata lari dengan sururiyin. Kurang lebih lah. Maha ulak sururiyin. Sama dengan ini. Kurang lebih lah. Ikhwan. Tidak mungkin disembunyikan. Walaupun dia mengaku-ngaku selama ini, saya sunni, saya alusunnah, saya salafi, saya begini. Mulutnya antum yang bicara, perbuatannya antum akan kelihatan pada persahabatan tadi. Barakallahu fiik, itu alami dan tidak mungkin disembunyikan. Barakallahu fiik, dan itu prinsip salaf di dalam membongkar keadaan seseorang yang menyimpan berbagai macam pemahaman yang sesat, yang menyimpan berbagai macam kebidaan-kebidaan yang ada. Dilihat dari sisi persahabatannya dan ulfahnya, kepada siapa dia bersahabat, bermajelis dan memberikan kecondongan hati. Masya Allah. Kalau ada yang bertanya, ketika ada yang melihat seorang yang soleh kok bersahabat dengan orang yang fasik, orang sunni kok bersahabat dengan seorang hizbi, kok bisa? Ada dua kemungkinan. Ketika ada orang soleh bisa bersahabat dan memberikan ulfahnya kepada orang soleh, seorang sunni ahlu sunnah memberikan persahabatan dia kepada seorang yang dikatakan hizbi. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah annahu jahilun bihalih muhtarun bihi. Yang sunni tadi, yang soleh tadi tidak tahu keadaan orang itu. Tertipu dengan zahir keadaan orang itu. Dikiranya sama-sama sunni. Dikiranya sama-sama soleh. Yang ini dikatakan oleh para ulama kita, yubayyan lahu halu sahibihi. Dijelaskan kepada dia keadaan temannya. Dinasihati. Hati-hati. Ini orang yang menyimpan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Hati-hati. Ini adalah sahibu hawa. Hati-hati. Ini orang fasik, ahli maksiat ini. Hati-hati. Kalau dia betul-betul orang yang saleh, yang menjaga agamanya, dengan dinasihati seperti itu dia akan tobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Orang jelek langsung ditinggalkan. Langsung itu. Dikarenakan dia tahu ini ulfah dijaga. Jangan sampai dikasihkan oleh orang-orang yang jelek. Tapi kalau orang itu semisal dengan sahabatnya dan dia menyembunyikannya, dia akan terus bersahabat dengan orang tadi. Tidak peduli dengan nasihatnya siapapun, teburannya siapapun, tidak peduli. Akan meneruskan persahabatan dia dengan orang jelek tadi. Menunjukkan dia sama kayak sahabatnya. Kata-kata, saya tidak tahu. Kamu blase dan rekayasa saja. Kebohongan. Yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Kalau terjadi seorang soleh bersahabat dengan orang yang toleh, sunni dengan hizbi, terjadi itu. Yang kedua ini paling membahayakan. Yang kedua ini ialah pada orang sunni tadi terjangkiti penyakit nifaq. Memang dia menyembunyikan penyimpangan-penyimpangannya, menyembunyikan bid'ah-bid'ahnya, dan hanya menampilkan sunnahnya. Sama kayak tadi. Diriwayatkan dari Fudhal ibn Iyadh rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas, hadis al-arwahu judul mujannadah, beliau mengatakan wala yakunu sahibus sunnah yumali usahiba hawa illa minan nifaq. Tidak mungkin seorang sahibus sunnah, orang yang di atas sunnah, berbahasa basi, mendekat-dekat, bersahabat karib dengan ahli bid'ah, melainkan karena kemunafikan yang ada pada orang yang mengaku sunni tadi. Ketahuilah, dia menyimpan kemunafikan. Ketahuilah, dia menyimpan penyimpangan. Sadarilah, dia menyimpan kebidahan-kebidahan yang ada. Tapi dia bungkus dengan sunnah. Sebentar lagi akan terbongkar apa yang ada pada dirinya. Sama kayak sahabatnya. Dua ini, imma gak tahu, dijelaskan, rujuk. Kalau gak rujuk, menunjukkan dia sama kayak sahabatnya. Dan yang paling parah, ada kemunafikan barakallahu fikum di dalamnya. Itu alami. Sunni pasti dengan sunni. Saleh pasti dengan saleh. Mukmin pasti dengan mukmin. Itu pasti. Fasik dengan fasik. Sahibu hawa dengan sahibu hawa. Kalau mau dirinci, dikerucutkan terkait dengan apa yang terjadi di medan dakwah ini. Yang namanya ikhwani akan mencari ikhwaniyun. Yang namanya tablighi gabungnya dengan tablighiyun. Yang namanya tahriri. Tahu tahriri apa ini? Disebut tahrir. Akan dengan tahririyun. Ya? Seorang sunni bersama dengan rasulullah sunni. Yang namanya sururi sama dengan sururiyun. Yang namanya hajati sama dengan hajatiyun. Terus begitu. Dengan sendirinya akan ngeblok, ngeblok, ngeblok, ngeblok. Orang baik dengan orang baik, orang jahat dengan orang jahat. Itu yang namanya al-ulfah. Al-arwahu junudul jannah. Oleh karena itu, yang dinasihatkan oleh para ulama kita, disebutkan hal ini oleh Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab dinukil dari kitab Fathul Bari. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ketika menerangkan hadis di atas, hadis al-arwahu junudul mujannadah, beliau mengatakan wa yustafadu min hadzal hadis, dan diambil faedah dari hadis ini, annal insana idza wajada min nafsihi nafratan mimman lahu fadilatun aw salah, fa yanbaghi an yabhatha 'an al-muqtadi lidhalik liyas'a fi izalatih. Diambil faedah dari hadis ini, seseorang insan apabila dia mendapati pada dirinya lari, nufrok, lari, tidak suka, tidak suka kepada orang yang punya keutamaan, tidak suka kepada orang yang soleh, tidak suka kepada orang yang baik, maka dia segera harus segera mencari sebabnya untuk dia hilangkan dari diri. Hatta yatakhallasu min al-wasfil madhmum, supaya dia terlepas dari sifat yang tercela. Cek diri kamu. Ketika melihat seorang sosok ahlu sunnah, kau benci kepada ahlu sunnah. Sosok orang yang soleh, kau tidak suka sama orang soleh. Cek diri kamu. Segera kamu cek apa sebabnya. Lalu kamu hilangkan itu semuanya. Pasti ada yang tidak beres pada diri kamu. Segera kamu perbaiki, obati, hilangkan, rubah. Cintailah orang yang saleh, cintailah ahlu sunnah wal jamaah. Juga sebaliknya, kok kamu mendapati pada diri kamu kecondongan kepada orang yang menyimpang? Kok malah senang dengan orang-orang yang menyimpang, senang dengan orang yang full syubhat, senang dengan orang-orang yang full bid'ah? Kok senang? Cek, segera kamu cek pada diri kamu itu. Apa sebabnya? Segera kamu hilangkan, kamu obati, bahaya itu. Kalau sampai kamu senang dengan orang-orang yang jelek, bahaya itu. Menunjukkan pada diri kamu ada kejelekan-kejelekan pula. Segera kamu hilangkan, segera kamu obati. Sekali lagi prinsipnya, ini hadis secara alami menjelaskan orang baik akan bersama dengan orang baik, orang jelek akan bersama dengan orang jelek. Di sisi yang lain terperintah kepada kita semua supaya kita senantiasa memperbaiki dan mengevaluasi ulfah kita dan persahabatan kita. Kepada siapa kita berikan persahabatan ini? Maka prinsipnya, carilah sahabat-sahabat yang soleh. Selektif mencari sahabat yang soleh. Betul-betul kamu cek bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kesehariannya. Wajib bersahabat dengan orang yang soleh. Dan hati-hati dari persahabatan kepada orang-orang yang soleh. Dan itu sekali lagi prinsip yang digunakan oleh para ulama untuk menilai seseorang tadi. Untuk menilai seseorang tadi, barakallahu fikum. Nah, ini empat prinsip yang berkaitan dengan usulul fil ukhuwah. Prinsip-prinsip dalam berukhuwah. Ikhlasun niyah fil ukhuwah. Kemudian al-ukhuwah di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Intiqa'ul ikhwah al-ulfah. Ini prinsip para pelaku. Prinsip inilah yang membedakan antara ukhuwah sahihah, ukhuwah syar'iyah, dan ukhuwah-ukhuwah yang menyimpang, ukhuwah-ukhuwah duniawiyah, ukhuwah-ukhuwah hizbiyah. Barang siapa yang menjalankan prinsip ini, maka ukhuwahnya sahihah, akan terjalin dengan baik dan benar ukhuwah tadi sesuai dengan bimbingan salaf. Tapi kalau menyimpang dari prinsip-prinsip yang tadi, maka dia akan terjatuh dalam ukhuwah ghairu sahihah, ukhuwah yang tidak benar, yang tidak syar'i. Bisa jadi ukhuwah hizbiyah, ukhuwah-ukhuwah yang menyimpang. Bisa jadi pula ukhuwah-ukhuwah alal masalih duniawiyah, ukhuwah di atas maslahat-maslahat duniawi. Yang itu semuanya barakallahu fikum akan sirna, akan hilang. Barakallahu fikum. Ini semuanya prinsip yang harus kita sampaikan kepada para pendengar sekalian. Pegangi baik-baik prinsip ini. Ini merupakan manhajun syar'iyun, manhaj yang syar'i dari manhaj salaf dalam prinsip bermuamalah, dalam prinsip berukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya ialah lawazimul ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi dalam berukhuwah. Lanjut apa sudah? Lihat jamnya dulu. Ah, kurang 10 menit. Gimana? Lanjut. Apa sudah? Ada yang mau tanya kan? Pertanyaan nunda besok kan, ini kelamaan ya, lepas semua kayaknya. Saya mau tanya kan ya, monggo. Ya jamnya tinggal 10 menit itu nampaknya tanggung. Mau lanjut pada pembahasan lawazimul ukhuwah, nanti tengah jalan putus. Sudah enak ya. Jadi untuk lawazimul ukhuwah kita bahas kapan ini? Subuh. Iya, subuh. Oh pagi, subuhnya di mana? Oh untuk tausiah umum sama sini. Berarti besok pagi kita ketemu, insyaallah taala hari Ahad pagi, pembahasannya tentang lawazimul ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi dalam berukhuwah. Ini masih erat kaitannya dengan poin pertama tadi terkait dengan prinsip ukhuwah. Dan tidak ada waktu akan kita bahas terkait dengan hal-hal yang mengokohkan ukhuwah Islamiyah yang harus kita kerjakan, dan hal-hal yang merusak ukhuwah yang harus kita tinggalkan. Barakallahu. Ada yang tanya kan? Nah, ada fadhil. Alasannya apa enggak boleh? Ya, sebuah pelarangan tentu ada alasan. Yang pertama alasan. Nah. Ini alasan yang pertama apa? Allah Ustaz. Nanti reply-nya nanti, jangan di sini. Atau alasannya akhi. Enggak boleh dengan cara seperti itu. Buktinya. Nah itulah. Saya tidak membicarakan siapapun dan apapun. Saya hanya ingin menjelaskan kepada antum prinsip tarbiyah dalam dakwah. Sekali lagi, saya tidak membicarakan siapapun dan apapun. Saya hanya ingin menjelaskan kepada antum prinsip tarbiyah dalam dakwah. Seseorang da'i ilallah, ketika prinsip dakwahnya itu ikhlas lillahi ta'ala, berdakwah untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan dinul Islam al-haq supaya tegak di muka bumi. Niatan dia bukan pribadi, niatan dia bukan tendensi duniawi. Dakwah dia dakwah di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka dia akan mentarbiyah para madu'unya itu di atas perkara ilmiah. Akan selalu mentarbiyah para madu'unya untuk kembali kepada al-haq, kitab, sunnah, pemahaman salaful ummah. Terus ilmiah. Sedikitpun dia tidak akan berusaha untuk mengajak para madu'unya kembali kepada pemahaman dia pribadi atau pendapatnya dia pribadi. Siapa dia? Terlalu kecil, terlalu kerdil, terlalu rendah untuk dakwah yang mulia ini. Ketika misal dia menganjurkan para ikhwah, menganjurkan madu'unya untuk melakukan sesuatu, maka dia akan sertakan bukti-buktinya, dalil-dalilnya, ilmiahnya. Ya ikhwan, kerjakan ini karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Sehingga madu'unya itu ala ilmin wa ala bayyinatin, di atas ilmu, di atas bukti, di atas bayyina yang kokoh ketika mengerjakan tadi. Itu namanya tarbiyah untuk ittiba. Ada paham ya? Ya ikhwan, ya Allah, ta'awun al-firi wa taqwa, masjidnya dibangun. Dibawakan ayat hadis yang menerangkan tentang masalah keutamaan bersotak kofi sabilillah. Jadi kan seharusnya. Sehingga ikhwan ketika beramal, ngerti. Ini anjur bersotak ini, syar'i. Allah dan Rasulnya memerintahkan, besar pahalanya, bismillah. Dia beramal di atas ilmu. Begitu pula ketika dia melarang para madu'unya, para jamaah-jamaah yang ada, pengungsi yang ada, dari sesuatu. Ya ikhwan, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini. Dia akan terangkan, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ilmiah. Ya ikhwan, hati-hati, jangan sampai antum terjatuh dalam perkara riba. Jauhi sejauh-jauhnya pekerjaannya berbau riba. Lebih baik antum menjadi orang yang miskin atau berusaha dengan usaha yang kecil-kecilan, lebih barokah halal daripada besar usahanya riba. Kenapa Ustaz? Nih kayaknya Allah mengharamkan riba. Nih begini, ini begini, ini begini, ini begini. Mantap, jangan riba. Nih ayatnya, nih hadisnya. Wahai. Ketika dia mengatakan ya ikhwah fulan, masya Allah, ahlul khair, ahlul salah, orang yang baik-baik, dia kemukakan. Karena kan dia begini, kita tahu secara lahirnya dia begini. Kelihatan, alam, ilmiah, orang yang baik, orang yang saleh, bersahabat dengan dia. Ya fulan, hati-hati, ya kuah hati, waspadai fulan, dan fulan, dan fulan. Sedangkan, dikarenakan dia begini, dia begini, dia begini, dia buktinya begini, begini, begini, begini. Kalau memang punya maslahat dari situ, maslahat yang syar'i. Orang agres. Ini harus dicamkan baik-baik. Nah, sehingga Nabi saya mengatakan, ya ikhwan, hati-hati dari jepulan. Jalan. Kasak kusuk. Kenapa? Memunculkan polemik pro dan kontra. Dan belum tentu juga ada kemaslahatannya dia bicara di depan banyak pihak terkait dengan jepulan tadi. Sebenarnya, belum tentu, dan tidak semua yang kamu ketahui disampaikan. Tidak semua orang yang menyimpang harus kamu tahdir, kamu waspadai. Dan kondisinya. Itu namanya tarbiyah secara ilmiah. Barakallahu fikum. Sehingga maju'u kaum muslimin tahu ini agama, masalah din, bukan pribadinya dia sebagai seorang da'i. Barakallahu fikum. Sehingga ketika antum demikian, saya kejar. Jangan membaca dan membuka situs untuk pencari al-haq. Saya katakan, itu kenapa? Tidak tahu. Ya mohon maaf. Tidak mungkin kita langsung percaya dengan omongan siapapun ketika dia melarang dengan tanpa bukti yang jelas. Oh, dikarenakan dia itu membongkar aib-aibnya seseorang. Buktinya mana? Aibnya siapa? Ini harus ilmiah. Harus ilmiah. Apalagi, ini sebuah catatan kecil, penting. Apalagi barakallahu fikum, hal-hal yang berkaitan dengan fitnah. Aromanya sudah aroma-aroma fitnah ini. Yang sedang ramai, yang sedang santer dan segala macamnya. Tarakumul akhbar. Berita yang saling menumpuk, tumpang tindih dan segala macamnya. Simpang siur. Di sini kita harus lebih selektif. Tidak mudah kita berbicara. Tidak mudah kita memperingatkan orang. Tidak mudah kita melarang dan segala macam. Harus ilmiah. Barakallahu fikum. Sehingga saya tidak mungkin menjawab pertanyaan tadi sebelum dijelaskan semuanya dengan rinci. Kenapa kok dikatakan jangan dibuka? Emang siapa yang punya? Emang apa isinya? Dan bagaimana keadaannya? Ketika dikatakan membongkar kaiban-kaiban seseorang, kaiban-kaibannya model apa, buktinya apa, siapa yang dibongkar, rinci, detail, nah, sampaikan sama saya, kita lihat. Oh iya, memang jangan. Oh iya, tidak bisa ya, ini bekar kebaikan. Tergantung. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Sekali lagi saya katakan, saya tidak bicara kepada tentang siapapun dan apapun, saya menyampaikan bagaimana tarbiyah dalam dakwah. Tarbiyah dalam dakwah, tarbiyah umat di atas ilmu, di atas agama yang hak, dalil, kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mentarbiyah umat di atas ittiba, bukan tarbiyah umat untuk taklid kepada sang dai. Barakallahu fikum. Siapa saya sebagai seorang dai sehingga antum harus takut sama saya? Siapa saya sebagai seorang dai antum harus taat kepada saya? Ilmu saya enggak seberapa. Jangankan saya, guru-guru saya, masyayikh yang ada, jangankan mereka semua, hatta Abu Bakar wa Umar. Tidak boleh kamu takut sama mereka berdua. Jelas prinsip kita, ikhwan, kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga untuk pertanyaan tadi, ya dirinci dulu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 5 nih ya. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang beda prinsip beda manhaj? Masya Allah. Gimana nih? Istrinya termasuk ahlu sunnah, suaminya jamaah tabligh. Allah musta'an. Kalau boleh kita bicara jauh-jauh sebelumnya ya. Kalau seandainya ada seorang sunninya ahlu sunnah, wanita ahlu sunnah, dikhitbah, dilamar oleh jamaah tabligh. Nasihat saya, tolak, jangan terima. Dia bukan orang yang baik. Nah gitu ya. Kalau belum terjadi, kalau mau dikhitbah, tolak. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah masih banyak. Nah gitu ya. Pemuda-pemuda ahlu sunnah masih banyak, bujangan-bujangan ahlu sunnah masih banyak, yang mencari yang kedua kali dari atas juga masih banyak. Nah iya kan gitu ya. Kalau mau dibikin penggambaran, terutama tiap perempuan paling gak suka di poligami, lebih baik kamu jadi istri keempat seorang ahli sunnah daripada kamu istri pertama seorang jamaah tabligh. Kalau tak ada saya saja, itu namanya balaghah. Barakallahu fiik. Nah, tapi kalau terlanjur, misal sebelumnya sama-sama awam, Masya Allah dengan berjalannya waktu dalam rumah tangganya, yang suami jamaah tabligh condongannya, yang istri Masya Allah ngerti sunnah, lu sunnah. Bagaimana ini? Di sini saya menasihatkan kebatasan tadi. Usahakan terlebih dahulu untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang baik kepada sang suami. Barakallah. Itulah medan dakwah anda, wahai wanita muslimah salihah. Medan dakwah kamu sekarang adalah sang suami kamu sendiri. Berjuanglah. Berjuanglah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bagus. Sampaikan dengan cara ilmiah yang baik dan yang bagus, dari hati ke hati. Upayakan dan banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga suami kamu terlepas dari penyimpangan-penyimpangan sama tadi. Pelan-pelan, terus. Satu keadaan saja yang membuat Anda wahai perempuan muslimah bisa minta lepas dari sang suami. Kalau sudah maksimal usaha kamu memberikan ilmu, memberikan dakwah kepada sang suami, dan tidak ada gunanya, tidak mempan. Dan yang terjadi sebaliknya, kalau kamu masih juga bersama dengan suami semacam ini, justru kamu akan mengorbankan prinsip kamu, mengorbankan akidah kamu, sangat membahayakan akidah kamu. Dalam kondisi yang demikian, saya nasihatkan lepas dari sang suami. Insyaallah banyak dari kalangan talabin harus nanti berjamaah yang menantikan harapan. Nah, si usaha itu jangan kemudian beda manhaj. Suami saya sama tablik, saya minta khulu. Loh, sebentar. Jangan langsung tiba-tiba minta khulu saja. Usahakan dulu. Dakwahi dulu suami kamu itu. Dakwahi dulu. Terus sampai pada kondisi yang saya sampaikan tadi. Tidak mungkin lagi dikasih dakwah. Dan justru kamu yang mengkhawatirkan keadaan fisik kamu dan akidah kamu, minta lepas daripadanya. Siapa tahu Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah pada suami kamu melalui dakwah yang kamu sampaikan. Luar biasa. Kembali kepada sunnah. Sama-sama seperti ahli sunnah. Mempelajari sunnah Rasul SAW. Luar biasa. Rumah tangga terus berjalan. Dan sama-sama diamalkan. Sudah jam 5 ya, ya gak mungkin, sudah kebablasan 3 menit ini. Yang ini insyaallah teman-teman ya, disimpan yang baik. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam biswab wa kafirahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.